Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tanbih. Tanbihun akhir. I'lam annahu la budda li harfil jarri ghaliban min muta'allaqin bi fathil lam wa la budda an yakuna fi'lan aw isman ya'malu 'amalahu kal masdar wasmil fa'il wasmil maf'ul wasifatil mushabbaha wasmit tafdhil wa fi ta'alluqihi bil fi'li naqis nahwu kana wa akhwatuha wal jamid nahwu ni'ma wa bi'sa wa 'asa khilafun wal adhharu annahu yata'allaqu bih wa qawluna ghaliban للاحتراز عن الزائد فإنه لا يتعلق بشيء غالب في قوله كفى بالله شهيدا ومن قوله تعالى هل من خالق غير الله لأن الزائد إنما جاء به للتقوية والتأكيد لا للربط بخلاف غير زائد فإنه لما قصرت بعض الأفعال عن الوصول إلى الأسماء أعينت على ذلك بحروف الجر وفي معنى زائد رب وفاقا لابن هشام وخلافا للجمهور كما سيأتي ولولا ولعل فإنهما كالزائد من حيث الإعراب للمعنى فلا يتعلقان بشيء ومحل مجرورها رفع بالابتداء وقد سمع رفعه في لعل أبي المغوار ولا يتبع مجرورها إلا بالرفع ولا يتبع مجرورها إلا بالرفع حتى على القول بأنها معدية وأن هذا تعلق بفعل محذوف وجوبا فالسبعة الأولى من حروف الجر التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تجر الظاهرة من الأسماء والمزمر فهي مشتركة بينهما ولهذا قدمها ثم شرع يمثل لها على الترتيب فقال نحو ومنك ومن نوح ويرابه منك جر ومجرور ومن نوح كذلك الأول مثال لجر للمضمر والثاني مثال لجرها للظاهر إلى الله مرجوكم مثال لجر إلى الظاهر وإرابه إلى حرف جر ولفظ الجلالة مجرور بإلى وعلامة جره كسر الهاء تأدبا والجملة في محل رفع خبر مقدم مرجع مبتدأ مؤخر وعلامة رفعه ضم آخره والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة وكثيرا ما نسمع ومن يقرأ ولا خبرة له بالإرابية بكسر العين والذي سهل لهم ذلك مجاورتها للجيم المكسورة فينبغي التفتن لذلك فإنه لحن إليه مرجوكم مثال لجر إلى الضمير وقوله جميعا بالنسب حال من الكاف لتركبن طبقا عن طبق مثال جر على الظاهر ويرابه اللام داخلة في جواب قسم مقدر تقديره والله لتركبن فعل المضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وهو ما مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة تخفيفا وهو الجماعة المحذوفة لالتقاء ساكنين ضمير متصل في محل رفع فاعل والنون للتأكيد طبقا مفعول به عن طبق جر ومجرور وجملة الجار والمجرور في محل نصب صفة لطبقا وعبارة الجلالين لتركبن أيها الناس أصله تركبونن حذفت النون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين طبقا عن طبق حالا بعد حال وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أهوال يوم القيامة انتهى رضي الله عنهم ورضوا عن مثال جر عن الضمير وإرابه رضي فعل ماضي الله فاعل عنهم جار ومجرور متعلق برضي ورضوا فعل وفاعل رضي فعل ماضي وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل عنه جار ومجرور متعلق برضوا قال في الجلالين رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه انتهى وقال في حواشي الجمل قوله بطاعته أي بقبولها أو بتوفيقهم لها وقوله بثوابه أي بإثابته إياهم انتهى فعبارة الخازن قيل معنى رضي الله عنهم رضي أعمالهم ورضوا عنه لما أعطاه من الخير والكرامة انتهت وهذا بخلاف قولنا في حق الصحابي رضي الله عنه مثلا، فإن المراد من ذلك الدعاء له بالرضا، وعليها مثال. قال الشارح رحمه الله: تنبيه آخر، تنبيه yang lain. اعلم أنه لا بد لحرف الجر غالبا من متعلق، من متعلق بفتح اللام، ولا بد أن يكون فعلا أو اسما يعمل عمله، كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. Ketahuilah bahwasanya harus huruf jar itu umumnya memiliki muta'allaq. Mesti, ya secara umum, mesti secara umum yang namanya huruf jar itu memiliki muta'allaq, tempat bergantung. Bi fathil lam, dengan fathah, lamnya muta'allaq, tempat bergantungnya huruf jar. Kalau muta'alliq yang bergantung huruf jar itu sendiri. Wala budda an yakuna fi'lan, dan muta'alliqnya huruf jar harus berupa fi'il atau isman ataupun isim yang ya'malu amalah. Isim tapi dia beramal seperti amalannya fi'il. Merafakkan fa'il, menasabkan maf'ul. Kal masdari, seperti masdar. Wasmil fa'il, dan isim fa'il. Dan juga isim maf'ul, juga sifat musyabbah, juga isim tafdil. Fi ta'alluqihi bil fi'l naqis, nahu kana wa akhwatiha wal jamidin, nahu ni'ma wa bi'sa wa 'asa khilaf. Dan berkaitan dengan ta'alluqnya ataupun pada kaitannya ataupun ta'alluqnya, keterkaitan huruf jar, dalam hal keterkaitannya huruf jar dengan fi'il yang naqis, contohnya kana dan teman-temannya, juga dengan fi'il yang jamid, contohnya ni'ma bi'sa asa dan bi'sa, ya ni'ma bi'sa dan asa khilaf, ada khilaf. Sebagian mengatakan bahwasanya huruf jar juga bisa ya berkaitan dengan kana dan akhwatnya dari af'al an-naqis. Ya. Ataupun juga fi'il-fi'il yang jamid. Wal azhar annahu yata'allaqu bih, yang lebih zahir, yang lebih kuat adalah bahwasanya huruf jar pun yata'allaq bih, ya bergantung padanya, bisa bergantung pada fi'il yang naqis ataupun fi'il yang jamid. Wa qawluna ghaliban, dan ungkapan kami ghaliban dalam tanbih di atas, i'lam annahu la budda li harfil jar ghaliban, ungkapan kami ghaliban lil ihtirazi aniz zaid, ini untuk berjaga-jaga dari huruf jar yang zaid. Fa innahu la yata'allaq bi syai', karena huruf jar yang zaid tambahan tidaklah dia berkaitan dengan sesuatu pun, tidak dia bergantung kepada sesuatu pun, seperti contohnya alba, huruf ba pada contoh kafa billahi syahida. Di sini ba ya adalah harful jar az-zaid, huruf jar tambahan, sehingga dia tidak ada muta'allaqnya, dan seandainya dibuang pun tidak merusak susunannya dan maknanya. Kemudian juga seperti min dalam contoh firman ataupun ayat Allah, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta yang selain Allah. Di sini juga sama ya, hanya saja dalam ayat kita katakan silah ataupun taukid, ta'adduban li kalamillah. Li'anna zaida inna maji'a bihi litaqwiyah, karena yang namanya huruf tambahan tidak lain dia didatangkan untuk sekedar menguatkan dan menekankan maknanya, penetapan ataupun penafian. La lirabdi, bukan untuk mengikat. Fi khilafi ghairi zaid, berbeda halnya dengan huruf yang bukan tambahan. Fa innahu lamma qasurat ba'du al-af'ali 'an al-wusul ila al-asma' 'inat 'ala dhalika bi huruf al-jar. sesungguhnya ketika qasurat ba'dul af'al, sebagian fi'il-fi'il itu qasir, ya lemah. Di sini fa'ilnya adalah ba'd, dimu'anaskan karena ba'd diidhafahkan kepada jamak taksir. Jamak taksir hukumnya mu'anas, sehingga boleh kita memandang dalam i'rab mudhaf ataupun mudhaf ilaihnya. Kalau dalam kitab Ibn Qayyim Asrarul Salah dikatakan iqtabat tamamu rahmati, iqtabat tamamu rahmati an hayya lahum ma'duba. Qasurat ba'dul af'al, lemah sebagian fi'il anil wusul ilal asma, untuk bisa sampai kepada isim-isim secara langsung. Maka karena sebagian fi'il itu lemah, tidak bisa langsung sampai kepada isim, u'inat ala zalik bihurufil jar, maka ditolong, dibantu dengan huruf jar agar bisa sampai kepada isim. Nah itu. Wa fi makna zaid rubba, dan semakna ya dengan huruf zaid adalah rubba. Rubba semakna dengan huruf jar tambahan. Wifaqan li Ibn Hisham, ini mencocoki pendapatnya Ibn Hisham. Khilafan lil jumhur, berbeda halnya dengan jumhur. Jumhur berpendapat tidak demikian. Ya, dia bukan tambahan. Kama sayati, sebagaimana akan datang. Walaula wa la'alla, dan juga laula kemudian la'alla. Ini juga kadang keduanya datang sebagai tambahan. Fa innahuma ka zaid min haitsul i'rab, sesungguhnya keduanya laula dan la'alla seperti huruf tambahan dari sisi i'rab. Artinya tidak mempengaruhi gitu. Tidak mempengaruhi i'rabnya isim setelahnya. Kalau huruf jar asli kan beramal dia, ya kan? Mengejarkan isim-isim yang datang setelahnya. Kalau zaid ya tidak mengejarkan, kalaupun mengejarkan hanya pada lafadznya saja. Laula dan la'alla seperti huruf jar tambahan dari sisi i'rab, lal makna, bukan dari sisi makna. Karena kalau dicabut laula dan la'alla, ya rusak maknanya. Laulallah misalkan, ma sallaina, ya, kalau bukan karena Allah niscaya kita tidak bisa sholat. Dibuang laulanya rusak, iya kan? Tapi i'rabnya lafzul jalal Allah ya sama seperti ketika tidak adanya laula. Sebagai apa? Kalau seperti ini ada kan bahasanya kan? Laula. Hah? Mubtada, khabarnya apa? Mahdhuf ya. Sudah lewat kan? Pembahasan laula imtina'iyah. Sudah lama jauh itu, masih ingat ayatnya itu. Apa itu? Ya, laula antum lakunna mu'minun ya. Laula antum lakunna mu'minin. Sudah lewat. Ya. Fala yata'allaqani bi syai', maka laula dan la'alla tidaklah berkaitan dengan sesuatu pun. Wa mahallu majruriha rafa' bil ibtida'. Dan mahalnya yang dijarkan oleh huruf jar tambahan, kembalinya huruf jar tambahan ya, adalah rofa' bil ibtida', dengan ibtida'. Waqad sumi'a raf'uh, dan terkadang didengar. Berarti di sini laula dan la'alla kadang dia datang sebagai huruf jar ya. Dan mahal isimnya dijarkan oleh huruf-huruf jar tambahan, ataupun yang semakna dengan huruf jar tambahan, ataupun i'rabnya, dari sisi i'rabnya seperti huruf jar tambahan, adalah rafa' sebagai ibtida'. Ya. Wa qasumi'a raf'uh, telah didengar rafa'nya. Contoh la'alla abil mighwar, dalam bait yang barusan kita lewatkan itu. La'alla abil mighwar minka qaribun. Telah dilewatkan maksudnya la'alla terkadang datang sebagai huruf jar ya. Ya itu. La'alla terkadang datang sebagai huruf jar. Demikian pula laula terkadang datang sebagai huruf jar. Ya. Majrur isim setelahnya. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwasanya isim yang datang setelah la'alla abul mighwar, la'alla itu marfu', la'alla abu al-mighwar. Ya. Kalau la'alla abi berarti apa? Dhammanya apa? Muqaddarah. Kalau la'alla abu ya, dhammanya zahirah. Sudah paham ya? Oh iya. Di sini bau karena asmul khamsah. Iya. Waqad sumi'a raf'uhu, telah didengar rafa'nya isim yang datang setelah huruf jar tambahan seperti pada la'alla. Dalam riwayat yang lain sebutkan la'alla abul mighwar. Ya la'alla abul mighwar dengan wawu. Ya, raf'an. Ya, sebagai mubtada. Wa la yutba'u majruruha illa bi raf', dan tidak diberi tabi' isim yang dijarkan oleh huruf jar tambahan kecuali dengan rafa'. Diitba' dengan sifat ataupun badal ataupun yang lainnya. Tidak boleh isim yang dia dijarkan dengan huruf jar tambahan dikasih tabi' kecuali tabi' yang marfu', karena dia mahalnya marfu'. Seperti dalam ayat tadi, hal min khaliqin ghairullah. Ya, di sini dijarkan oleh min. Minnya taukid silah, sehingga ghair di sini tabi'nya sebagai sifatnya marfu, ngikut kepada apa? Mahalnya. Ya. Jadi tidak boleh dikasih tabi' isim-isim yang dijarkan oleh huruf jar tambahan kecuali dengan keadaan tabi'nya rafa. Hatta 'alal qaul bi annaha mu'addiyah, sampai pun di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya dia huruf-huruf jar itu mu'addiyah. Ya, huruf-huruf jar tambahan juga mu'addiyah, menjadikan fi'il itu muta'addi. Ya, sebagian mengatakan ketika mendapati huruf jar tambahan itu juga sama, mu'addiyah, membikin muta'addi satu fi'il. Wa innaha tata'allaq bi fi'lin mahdhuf, sampai-sampai pada mereka yang berpendapat bahwasanya sama saja huruf jar tambahan pun tata'allaq, berkaitan dengan fi'il yang mahdhuf wujuban. Ya. Jadi yang berpendapat demikian pun mengatakan harus tabi'nya dalam keadaan dirofakkan itu. Ya. Sudah paham ini? Hah? Ya, terkadang ya, kadang. Seringnya ya lafadznya dijarkan oleh huruf jar tambahan, terkadang dirofakkan isim yang dijarkan oleh huruf jar tambahan, terkadang. Kemudian tabi'nya, apabila engkau datangkan tabi' untuk isim yang dijarkan oleh huruf jar, maka harus rofa'. Baik menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya huruf jar itu tidak memiliki muta'alak, ataupun menurut pendapat yang mengatakan huruf jar memiliki muta'alak, sama. Ada yang mau disampaikan? Hah? Oh ya, bentar. Sebutin di sini bi annaha mu'addiyah, sampai-sampai menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya huruf jar tadi juga fungsi mu'addiyah, menjadikan yang muta'addi yang sebelumnya sebagaimana huruf jar asli itu. Ini seperti titik ya. Inna sih, sebelumnya kan anna. Wa innaha tata'allaq bi fi'lin mahdhuf wujuban. Dan bahwasanya dia seperti huruf jar tambahan ya, muta'alliq, berkaitannya dengan fi'il yang mahdhuf secara wajib. Ya. Sepertinya titik tadi ya, karena di sini sebelumnya anna. Kemudian inna, kalau anna isim kan, ditakwil dengan isim. Sedangkan inna di sini jumlah, sepertinya wawu istinafiyah. Saya ingin mengatakan bahwasanya huruf-huruf jar tambahan itu muta'allaqnya dengan fi'ilnya mahdhuf wujuban. Fasaba'atul ula, maka tujuh huruf jar yang pertama itu apa? Min, ila, an, ala, fi, ba, dan lam. Tujuh huruf jar yang pertama adalah min hurufil jar, di antara huruf jar allati dzakarha al-musannif rahmatullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, di antara yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Tujuh huruf jar ini tajurru al-zahir, bisa mengejarkan isim yang zahir. Wal mudmar juga dhamir, fahiya mushtarakah bainahuma. Tujuh huruf jar ini dipersekutukan antara isim yang zahir dan isim dhamir. Walihada qaddamaha, oleh karenanya tujuh huruf jar ini didahulukan penyebutannya. Thumma syar'a yumathilaha ala tartib, kemudian beliau mulai menatakan contoh sesuai dengan urutannya. Faqala nahu minka wa min nuh, ya, kemudian disebutkan contohnya nahu minka wa min nuh. I'rabnya minka jarun wa majrur wa min nuhin kadzalik. Al-awwalu mithalun li jarrin min lil mudmar. Yang pertama adalah contoh jarnya min terhadap isim dhamir, mengejarkannya min terhadap isim dhamir. Minka. Wasani yang kedua wa min nuh, contoh mengejarkannya min terhadap isim yang zahir. Wasani mithalun ilallah, kemudian ilallahi marji'ukum, mithalun li jarri ila li dhahir. Ilallah marji'ukum, contoh mengejarkannya ila terhadap isim zahir. I'rabnya ila harfu jar wa lafdhu jalalah majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasrul ha, ta'adduban, dengan tetap menjaga adab ditambahkannya ketika antum i'rab lafdhul jalalah Allah yang marfu, mansub atau majrur, ta'adduban. Wal jumlatu fi mahalli raf'in, kemudian jumlah ilallah jar majrur atau syibu jumlah pada mahalnya rafa khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Marji' mubtada muakhir wa alamatu raf'i dhammu akhirih. Wal kaf marji'ukum kaf dhamir muttasil fi mahalli jar bil idafah atau bil mudaf. Wa katsiran ma nasma' man yaqra'u wa la khibrata lah bil arabiyyah fi kasri al ain, والذي سهل لهم ذلك مجاورتها للجيم المكسورة فينبغي التفطن لذلك فإنه لحن. Seringkali kita mendengar orang yang membaca yang dia tidak punya ilmu dalam masalah nahu ataupun dalam masalah ilmu bahasa Arab dengan mengkasra'inya marji'ikum bukan marji'ukum. Seringkali kita dengar ya orang yang membaca demikian, yang dia tidak mengerti ilmu Arabiyah. Ila marji'ikum. Walladhi sahala lahum dhalik, yang membuat mereka itu mudah atau gampang mengucapkan marji'ikum adalah mujawaratuha lil jim, karena kaf ataupun ain itu bertetanggaan berdekatan dengan ain yang dikasrah. Ya, sehingga ke bawah gitu tetangganya marji'ikum bukan marji'ukum. Fain bagi tafattun lidzalik, maka harus dicermati ya demikian, karena ini adalah kesalahan pengucapan. Ilaihi marji'ukum mithalun lil jar ila lil mudmar, mithalun li jar ila, artinya kelebihan ini. Ilaihi marji'ukum, contoh jarnya ila terhadap dhamir. Kemudian i'rabnya jami'a ilaihi marji'ukum jami'a, lanjutannya jami'a bin nasab, dengan nasab halun min al-kaf, sebagai hal dari kaf. La tarkabunna tabaqan an tabaq, ini sudah kita pernah bahas pula ya pada pembahasan hal. La tarkabunna tabaqan an tabaq, pasti kalian melewati fase demi fase, tahapan demi tahapan. Misalun li jari'an li zahir, ini contoh mengejarkannya an terhadap isim zahir. Contoh an mengejarkan isim zahir. I'rabnya lam dakhilah fi jawabi qasamin, lam yang masuk pada jawaban qasam muqaddar, qasam yang muqaddar. Takdiruhu wallahi latarkabunna, ya seringkali dibuang. Dan kalau dibuang harus yang ditakdirkan wallahi, bukan yang selainnya, karena itu yang asal. Tarkabunna fi'lun mudhari'un marfu', tarkabunna fi'lun mudhari'un marfu' litajarrudhi 'anil nasib, karena dia kosong dari penasob dan penjazm. Wa huwa marfu'un, dan dia latar kabuna marfu'. Wa alamatu rafi thubutun nun, tanda rafanya thubutun nun al-mahdhufah, tetapnya nun yang dibuang. Kenapa dibuang? Takhfifan, dalam rangka mendatangkan keringanan. Wa wawul jama'ah, sedangkan wawul jama'ah al-mahdhufah yang dibuang pula, iya, itu adalah sebagai fa'ilnya. Lil tiqa isakina ini dibuang karena ada pertemuan dua sukun. Dhamirun muttasil, dia yang rabnya wawul jama'ah yang dibuang karena pertemuan dua sukun, dhamir muttasil pada mahalnya rafa fa'il. Wa nun litakid, sedangkan nunnya latarkabunna yang disebutkan di situ nun taukid. Tabaqan mafulun bih, an tabaq jar majrur, ya, jumlah al-jar wal majrur pada mahalnya nasab sebagai sifat dari tabaqa. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Wa ibaratul jalalaini latarkabunna ayyuhan nas asluhu latarkabunanna hudhifat nun, hudhifat nun rafi litawali al-amthali. والواو لالتقاء الساكنين طبق عن طبق حالا بعد حال وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أهوال يوم القيامة انتهى. Ungkapannya al-jalalain, penulis kitab al-jalalain, tafsir jalalain, latarkabunna wahai manusia, latarkabunna ayuhan nas, kalian wahai manusia pasti melalui. Asluhu, asal dari latarkabunna adalah latarkabunanna, lengkap itu latarkabunanna aslinya. Tanda rafa'nya nun yang pertama, wawunya fa'il. Bagaimana bisa menjadi latarkabunna? Prosesnya adalah hudhifat nun rafa', nun rafa'nya dibuang. Kenapa dibuang? Alasannya litawali amsal, karena berturut-turutnya huruf yang semisal. Ada berapa nun di situ? Tiga, nun rafa' dan nun taukid tsaqilah. Dibuang. Sehingga jadinya apa ketika dibuang? Latarkabunna, ya kan? Latarkabunna. Setelah itu dibuang pula wawunya. Kenapa dibuang wawunya? Lil tiqa'i sakinaini, karena ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada wawu dan sukun yang ada pada nun yang pertama. Karena nun tasydid adalah ungkapan dari nun sukun dengan nun yang berharokat. Ada pertemuan dua sukun, maka dibuanglah wawunya. Karena di huruf illah. Jadilah apa? Latar kabunna. Ya, latar kabunna. Tabaqan an tabaq, i'rabnya. Ya. Tabaqan an tabaq maknanya halan ba'da halin. Keadaan demi keadaan kalian wahai manusia pasti akan melalui. Satu keadaan demi keadaan. Ya. Wa huwa, yaitu keadaan yang dimaksud adalah al-maut. Tsummal hayah, kemudian hidup. Hidup, mati, hidup lagi. Ya, wa ma ba'da, dan setelah kehidupan berupa ahwal yaumil qiyamah, kedahsyatan hari kiamat. Intaha. Radiyallahu anhum wa radu'an, mithalun li jari'an lil mudmar. Ini contoh an mengejarkan dhamir. Ya rabnya radiya fi'lun madin, Allahu fa'il, anhum jarun wa majrur muta'alliq bi radiya. Ya, wa radu fi'lun wa fa'ilun. رضي فعل ماض وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل عنه جار ومجرور متعلق برضو. قال في الجلالين, disebutkan dalam tafsir jalalain, رضي الله عنهم, Allah ridha kepada mereka, بطاعته, dengan sebab ketaatan mereka. ورضوا عنه, dan mereka pun kaum mukminin ridha kepada Allah, بثوابه, dengan sebab pahala yang Allah berikan pada mereka. Intaha. قال في حواشي الجمل, disebutkan dalam catatan kaki kitab al-jumal, qauluhu bi ta'atihi ay bi qabuliha aw bi tawfiqihim laha. Ucapan beliau sahibul jalalain, Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan mereka dengan ketaatan yang mereka perbuat, yakni katanya bi ta'atihi bi qabuliha, dengan Allah terima ketaatan mereka, aw bi tawfiqihim laha, ataupun dengan Allah beri taufik mereka kepada ketaatan tersebut. Kemudian qauluhu bi thawabih, kemudian dijelaskan tentang makna ucapannya sahibul jalalain wa radu anhu bi thawabih, bi thawabi ay bi isabatihi iyahum, yaitu dengan Allah balas iya mereka dengan pahala. Wa ibaratul khazin qila ma'na radiyallahu anhum radi a'malahum wa radu anhu lima atahu min alkhair wal karamah, intahat. Sedangkan ucapannya al-khazin, qila, dikatakan ma'na radiyallahu anhum radi a'malahum wa radu anhu, Allah ridha dengan amalan mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Lima atahum, karena apa yang Allah berikan kepada mereka minal khair wal karamah, dari kebaikan dan kemuliaan. Intat. Wa hadza bi khilafi qaulina, ini berbeda dengan ungkapan kami pada haknya para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum radu'an. Ini beda dengan ungkapan kita pada haknya para sahabat. Ya. Masalan radhiyallahu anhu, sebagai contoh, umatsil masalan. Ya, atau maful bi adrib masalan. Ya, kalau maful tak umatsil masalan. Pada haknya sahabat, sebagai contoh radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka, katanya beda dengan yang tadi di atas. Ah, siap. Selesai betul. Oh, fa innal murada min dzalika ad'a lahu biridha. Ya, karena yang dimaukan dengan radhiyallahu anhu di sini, ya, bukan pemastian dari kita, tapi doa. Ya, dari kita untuk mereka agar Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, doa ini. Jadi radhiyallahu anhum wa radu'an. Ah, bukan itu ya. Radhiyallahu anhum misalkan. Kita baca ataupun kita sebutkan nama sahabat, kita doakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Ini doa. Ya. Doa dengan ar-ridha untuk para sahabat. Jumlahnya jumlah khabariyah tapi maknanya insya'iyah, doa. Sehingga diterjemahkan semoga. Bukan diterjemahkan telah, tapi semoga. Ya. Demikian pula yang semisalnya rahimahullah, ghafarallahu lahu, dan yang semisalnya. Ya, sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Tadi ya, yang tadi ditanyakan tuh, bahwasanya majrurnya huruf jar tambahan itu tidak boleh dikasih tabi kecuali tabi yang rofa. Sampai pun di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya huruf jar tambahan pun untuk memutaadikan yang lazim. Ya. Ya, kalau dia mutaadi maka dia memiliki apa? Tata'alak di fi'ilin mahdhuf katanya, wujuban. Berkaitannya dengan fi'il yang mahdhuf secara wajib. Ya, seperti tadi ayat enggak ada fi'ilnya kan dalam contoh-contoh itu. Huruf jar tambahan apa contohnya? Tadi yang dicontohkan ya kan hal min khaliqin ghairullah. Ya. Ditakdirkan di situ. Ya, fi'il yang mahdhuf. Kalau kafa billahi syahida ada fi'ilnya. Kalau pada contoh la'ala abil mighwar enggak ada ya. Ya. Mana Pak? Iya, tadi kan dibahas tentang Zaidah. Li taukid sih, apa? Ya, enggak muta'ada muta'alaknya. Kalau menurut pendapat apa? Jumhur enggak ada muta'alaknya. Sebagian mengatakan pendapat yang lain. Ini kan disyaratkan dengan al-hatta 'alal qaul bi anna mu'addiyah. Sampai pun di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya huruf jar tambahan pun fungsinya sama seperti huruf jar apa? Asli. Mu'addiyah, ia mengantarkan fi'il kepada makna isim. Apa? Iya, mesti muta'alak. Marra tu bi Zaidin. Bi Zaidin muta'alik dengan apa? Marra. Kalau yang huruf jar asli kan tadi disebutkan muta'aliknya dengan fi'il, isim, masdar dan seterusnya. Ini masih ringan, insyaallah dibaca lagi. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه وعليها مثال لجر على للمدمر وهو عائد على الأنعام في قوله تعالى والله الله الذي جعل لكم الأنعام وقد قيل إن المراد بالأنعام هنا الإبل خاصة وهذا القيل هو الظاهر لأنها التي توجد بها المنافع المحكية في الآية وعلى الفلك تحملون مثال الجر على للظاهر وإعرابه على حرف جر الفلك مجرور بعلى متعلق بتحملون تحملون وتحملون فعل مضارع مغير الصيغة وهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل ولعل المراد بقوله تحملون حمل النساء والولدان عليها في الهوادج وهذا هو وهذا هو السر في فصله عن الركوب في قوله تعالى لتركبوا وفي الجمع بينها وبين الفلك في الحمل لما بينهما من المناسبة التامة حتى سميت سفن البر وفي الأرض آيات مثال الجر في للظاهر وإعرابه ظاهر والآيات جمع آية وهي العلامة الدالة على وحدانية الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس مثال الجر في للمدمر وإعرابه فيها جار مجرور في محل رفع خبر مقدم ما اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر تشتهي في المضارع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء ونعم الظهور استثقال لأنه في المضارع مؤتل الآخر بالياء والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به الأنفس فاعل الضمير المجرور بفي يعود على الجنة ملكنا الله إياها آمنوا بالله آمنوا بالله مثال جر الباء للظاهر وإعرابه آمنوا فعل أمر مبني على حذف النون وجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل لله جار مجرور متعلق بآمنوا آمنوا به مثال جر الباء للمدمر وإعرابه كإعراب الذي قبله لله ما في السماوات مثال جر اللام لاسم الظاهر وإعرابه لله جار مجرور في محل رفع خبر مقدم ما اسم موصول في محل رفع مبتدأ مؤخر في السماوات جار مجرور والجملة صلة الموصول متعلق بواجب الحذف تقديره استقر والعائد الضمير المستتر في استقر له ما في السماوات مثال جر اللام للضمير وإعرابه وإعراب الذي قبله والسبعة الأخيرة من حروف الجر التي ذكرها المصنف تختص بالظاهر أي بخفض الاسم الظاهر ولا تدخل على المضمر أما الكاف فلكراهة اجتماع الكافين عند دخولها على كاف المخاطب وحمل بقية المضمرات عليه لأن الباب واحد مع الاستقناء بمثل فإنها تدخل على المظهر والمدمر وأما حتى فاكتفاء بإلى فإنها لغاية وتدخل على المضمر والمظهر خلافا لمبرد فإنه أجاز دخولها على المضمر كقوله أتت حتى تقصد كل فج ترجى منك أنها لا تخيب وهذا عند الجماعة ضرورة وأما واو القسم وتاؤه فلأن القسم بالاسم المضمر قيل فخصوه إلى فخصوه بما كثر فيه وهو المظهر ثم لما كثر القسم بالله خاصة قصدوا إلى تخفيف فعوضوا عن الواو التي هي حرف علة حرفا صحيحا وهو التاء ولأن الباء التي هي أصلها تدخل على الظاهر والمضمر والفرع من شأنه أن يكون دون الأصل فلساويه وإنما حكم بأن الباء أصل والواو والتاو فرعان عنها إنها هي ثابتة للإلصاق في غير القسم ولم توجد الواو والتاو إلا في هذا الباب وأما رب فلأنها لا تجر إلى النكرات والضمير معرفة وكونها قد تجر الضمير لا ينافي ما ذكرنا لأن الضمير الذي جوزوا جرها له في معنى النكرة لكونه لا يقصد رجوعه إلى شيء معين بل إلى مجهول ذهني وأما مذ أمذ فالاستقرار وعليها وعليها مثال للجر على للمضمر وهو عائد على الأنعام في قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأنعام وعليها مثال يعني هذا مثال خبر ini adalah contoh mengejarkannya ala ataupun ala mengejarkan dhamir wahuwa dan dia dhamir tersebut dhamir ha yang ada pada alaiha aidun alal an'am kembali kepada al-an'am binatang ternak fi qawlihi ta'ala dalam ayat sebelumnya ya pada firman Allah Ta'ala Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون dan seterusnya hingga pada ayat وعليها وعلى الفلك تحملون وقد قيل إن المراد من الأنعام هنا الإبل dan dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan الأنعام dalam ayat ini adalah إبل unta secara khusus وهذا القيل هو الظاهر Ya, ucapan ini itulah yang tampak. لِأَنَّهَا اللَّتِي تُجَدُ بِهَا الْمَنَافِعُ الْمَحْكِيَةِ فِي الْآيَةِ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Karena untalah yang ada padanya beragam kemanfaatan yang disebutkan di dalam ayat وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Dan di atas al-fulk perahu kalian diangkut. Ya. Titik tadi ya al-mahkiyah fil ayah al-li'annaha karena unta itulah yang ada pada padanya manfaat-manfaat yang disebutkan di dalam ayat kemudian wa'alal fulki tuhmalun ya mithalun lijarri ala lizzahir ini contoh ala mengejarkan isim zahir alal fulki ya i'rabnya ala harfu jar al-fulk majrur ya bi'ala muta'alliqun bi tuhmalun muta'alliq dengan tuhmalun wa tuhmalun fi'lun mudhari' wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun tuhmalun fi'lun mudhari' mughayyiru sighah wa huwa marfu' wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun wa waw al-jama'ati dhamirun muttasil fi mahalli raf'in na'ibul fa'il titik ya ولعل المراد بقوله تحمل حمل النساء والولدان عليها في الهودج fil hawadiji. Dan bisa jadi yang dimaksud dengan firman Allah tuhmalun, diangkut, yakni hamlun nisa. Yang diangkut adalah kaum wanita, wal wildan, dan juga anak-anak. Fil hawadij, pada sekedup-sekedup. Ya, jadi yang dimaukan, tuhmalun, diangkut, maksudnya kaum wanita dan anak-anak. Diangkut di atas unta-unta, ataupun binatang-binatang ternak. Ya, yaitu fil hawadij, dalam sekedup-sekedup. Ya. Apa? Tentu ya, sekedup ya. Nama lainnya apa? Yang dibikin itu kayak kemah di atas kendaraan binatang unta ataupun yang lainnya. Wa hadha huwa sir fi faslihi 'anir rukubi fi qouli ta'ala litarkabu. Inilah rahasia dari dipisahkannya tuhmalun al-haml dari ar-rukub yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat Allah litarkabu, agar kalian mengendarai, menaiki. Dan ketika untuk wanita dan anak-anak disebut dengan tuhmalun, diangkut. Beda karena laki-laki dengan kaum wanita dan anak-anak. Wa fil jam'i bainaha wa bainal fulki fil haml lima bainahuma minal munasabati atamati hatta sumiyat sufunal bar. Dan pada pengumpulan antara unta-unta ataupun binatang-binatang ternak dengan al-fulk, perahu-perahu, fil hamal, dalam hal mengangkut. Ya. Kenapa? Apa alasannya digabungkan antara unta-unta dengan perahu-perahu dalam hal al-hamal, angkutan, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, disatukan kan di atas unta-unta, binatang-binatang ternak dan perahu-perahu, kalian diangkut, disatukan di situ, apa, antara al-fulk, ya, dengan al-an'am fil hamal. Lima bainahuma minal munasabah, karena pada keduanya, unta-unta dan perahu-perahu, ada munasabah at-tamah, sisi kecocokan yang sangat sempurna. Ya. Hatta sumiyat sufunal bar, sampai-sampai unta-unta itu disebut dengan sufunal bar, perahu-perahu daratan, perahu-perahu darat. Di sini tidak disebutkan ya sisi-sisi ataupun rincian dari sisi kesamaan, yang jelas keduanya bisa digunakan untuk mengangkut. Kalau yang ini di darat, yang itu di laut. Wa fil ardi ayatun, dan di bumi ini ada ayat-ayat, banyak ayat-ayat. Misalun li jarri fi lidh-dhahir, contoh fi mengejarkan isim dhahir. I'rabu dhahir, ini pun i'rabnya jelas ya. I'rabnya jelas. Ya. Wawunya apa? Ya, hasba ma qablaha, dilihat sebelumnya. Fi harfu jar al-ardi ismun majrur bil fi, ya, syibu jumlah fi mahali rafin khabar muqaddam ayatun mubtada muakhar marfu' bil dhammah. Wal ayat, dan ayat jamaknya ayah ataupun ay, ada dua jamaknya ya. Ayah jamaknya al ayat, ay ada juga ay, al ay. Ayat jamak dari ayah, wahia al alamah, maknanya ayah adalah tanda-tanda. Adalatu ala wahdaniyatillahi ta'ala, tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah ta'ala. Kemudian wa fiha ma tashtahihil anfus, di dalam surga ada segala macam yang diselerai oleh jiwa-jiwa. Misalun li jarri fi lil mudmari, ini contoh fi mengejarkan dhamir, wa fiha ya rabnya fiha jarun wa majrur. Fi mahalli rafin khabar muqaddam. Ma ismun mausul. Ismun mausulun fi mahalli rafa. Isim mausul pada mahalnya rafa. Mubtada. Mubtada muakhar. Tashtahi fi'ilun mudari'un marfu' wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun ala al-ya. Mana' min zuhuriha al-istithqal li'annahu fi'ilun mudari'un mu'tallul akhiri. bil ya dengan ya, mu'tal akhir dengan ya, wal ha dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al anfus fa'il wa dhamir al majrur bi fi ya'ud 'ala al jannah. Kemudian dhamir yang dijarkan oleh fi kembalinya kepada surga. Malakanallahu iyyaha, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surga. Aminu billah. Contoh yang lain yaitu huruf ba, aminu billah. Misalun li jarril ba li dhahir. Ini contoh huruf jar ataupun huruf ba mengejarkan isim dhahir. Wa i'rabuhu aminu fi'lu amrin. Ya. I'rabnya aminu fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Jadi idhafah yang mudhaf ilaih. Kalau fi'l amr itu fi'lu amrin. Kalau fi'lun mudhari'un, fi'lun madin itu sifat mausuf. Ya. Karena amr ya, adalah apa? Masdar, bukan sifat. Fi'lu amrin. Mabniyun atau mabniyun? Ya, mabniyun. Ya, kalau ilmu jawarah, mabniyun ya. Ala hazin nun. Mabni di atas pembuangan nun. Wa baul jama'ah, sedangkan waw jama'ah. Ada aminu, dhamir muttasil. Fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Kemudian billah jarun wa majrur muta'alliq bi aminu. Nah, muta'alliq kan, muta'alliq. Aminu bih. Misalun li jaril ba li dhamir. Ini jelas, i'rabnya. Wa i'rabu ka i'rabil ladzi qablah. I'rabnya seperti i'rab ayat sebelumnya. Aminu billah. Lillahi ma fis samawat. Ini misalun li jaril ismi lil ismi dhahir. Li jaril lami lil ismi dhahir. Ya. Lillahi ma fis samawat. Ini contoh lam mengejarkan isim dhahir. I'rabnya lillahi jarun wa majrur. Fi mahalli rafa' khabar muqaddam. Ma ismun mausul. Fi mahalli rafa' mubtada'un. Mu'akhar fi samawat jar wa majrur wal jumlah silatul mausul. Muta'alliq biwajibil hadf taqdiru istaqarra. Jadi lillahi ma fis samawat. Ini kan fis samawat jumlah silahnya. Itu jar majrur. Ya. Ataupun jaru majrur wal jumlah. Jumlah jar majrur adalah silah. Bagi isim mausul itu bagi ma. Muta'alliknya jar majrur. Itu adalah sesuatu yang wajib dibuang. Takdirnya istaqarra. Lillahi ma istaqarra. Wajib dibuang. Sudah terwakili oleh fi. Dalam makna. Wal'aid domir al-mustatir fi istaqarra. A'id yang kembali kepada isim mausul ma adalah domir mustatir yang ada pada istaqarra yang dibuang. Lahu ma fis samawat. Misalun li jarri lam li dhamir. Ini contoh lam mengejarkan dhamir. I'rabnya ka i'rabil ladzi qablah. Seperti i'rab sebelumnya. Ini juga sama ya, qablah. Alladzi istaqarra qablah. Muta'alliqnya mahdhuf. Istaqarra juga. Dzaraf. Kalau ini dzaraf ya. Kalau tadi apa? Jar majrur. Wasab'atul akhirah, tujuh yang terakhir dari huruf jar, yaitu dimulai dari kaf, kemudian hatta, wawu, ta, rubba, mudh, mundu. Itu tujuh yang terakhir. Jadi semuanya ada berapa? 14 ya, yang disebutkan di sini. Min hurufil jar, tujuh yang terakhir dari huruf-huruf jar, allati dzakara al-musannif yang disebutkan oleh musannif, takhtasu bidh-dhahir, khusus bagi isim dhahir, ay bi khafdi ismi dhahir, yani khusus mengkhafadkan isim-isim yang dhahir. Wa la tadkhulu 'ala al-mudmari, dan tidak bisa masuk kepada dhamir. Amal kafu, adapun kaf, mengapa dia tidak bisa masuk kepada dhamir? Hanya bisa masuk kepada isim dhahir. Falikaroha dijtima'il kafaini inda dukhuliha ala kafil mukhatabi. Karena tidak disukainya, tidak dianggap bagusnya berkumpulnya dua kaf ketika masuknya kaf ini, kaf tashbih, ala kafil mukhatab, kepada kaf mukhatab. Zaidun kakak misalkan. Zaidun seperti kamu, kayak Zaidun kakak nantinya. Kakuma, kaki. ya. Itu enggak disukai. Ya. Tidak disukai berkumpulnya dua kaf ketika masuk kepada kaf mukhatab. Wa humila baqiyatu al-mudmarat alai, dan semua dhamir-dhamir dibawa kepadanya, digabungkan, disamakan. Ya meskipun bukan kaf. Kenapa? Li'anna al-babu wahid, karena babnya satu dhamir. Ma'al istighna bimithl. Ya, disertai dengan, sudah tercukupi dengan makna mithl. Kalau kita pengen mentashbih pada dhamir, pakai mithl aja. Zaidun mithluhu, mithluka, mithluhuma, mithluhum, mithluhun. Itu yang enggak usah pakai kaf. Zaidun kakak. Mithluka aja. Kaki, ya mithluki. Pakai mithl, sudah tercukupi. Ya sudah. Sehingga enggak diperbolehkan untuk dia salah satu dari yang tujuh ini masuk kepada apa? Isim dhamir. Fa innaha tadkhulu 'ala al-mudhhari wal mudmar, karena mithl itu bisa masuk kepada dhamir, bisa masuk kepada isim dhahir, juga bisa masuk kepada isim dhamir. Zaidun mithlu Muhammadin misalkan. Wa amma hatta, adabun hatta, mengapa dia hanya bisa masuk kepada isim dhahir, tidak bisa masuk kepada dhamir? Faktifaan bi ila. Ini sebenarnya maful ajli ya. Tadi kan falikarohati. Kalau itu dengan lam, kalau itu dibuang lamnya. Faktifaan ya karena sudah tercukupi dengan ila. Sama maknanya hatta dengan ila. Ila bisa masuk kepada isim zahir, juga bisa masuk kepada isim bomir. Sehingga kalau antum ingin ya menghendaki makna sampai kemudian masuknya kepada isim bomir, antum gunakan ila. Ilaihi marji'ukum. Ya. Ilaika, apa misalkan? Azhab misalkan. Ya. Bukan hattaka. Fa innaha lil ghayah, karena sungguhnya dia ila lil ghayah. Sebagaimana hatta. Wa tadkhulu 'alal mudmar wal mubhar. Dan ila itu bisa masuk kepada dhamir dan juga isim zahir. Khilafan lil mubarridi, berbeda pendapatnya dengan mubarrid. Apa artinya khilafan? Bisa dengan apa? Bisa sebagai maful mutlak, apa taksirnya? Aqulu dzalik ukhalifu khilafan, atau mafulun bih. Berarti apa? Ataupun apa hal? Ya, aqulu dzalik mukhalifan, ditakdir dengan mukhalifan. Fa innahu, karena dia mubarid, ajaza dukhulaha 'alal mubmar, membolehkan masuknya hatta kepada dhamir. Ya biasanya ada syahidnya. Ya di antara disebutkan di sini atatka atat, ya atat hat hattaka taqsidu kullu fajjin, taqsidu kullu fajjin, atat hattaka taqsidu kullu fajjin, taraja minka annaha la takhiba. Ya. Atat, ini fa'ilnya kepada unta-unta. Unta-unta itu datang hattaka ilaika, kepadamu. Taqsidu kulla fajin, menuju, melewati setiap ganggang. Taraja minka, karena dia berharap darimu. Anha la takhib, agar dia tidak takhib, maksudnya tidak apa? Khaibah, tidak rugi. Di sini ada maknanya disebutkan. Inna naqati ja'atka. Katoki. Coba dicek. Dhamir kaf. Mukhatab ya. Kaf berarti. Bukan mukhatabah. Inna naqati ja'atka. Sesungguhnya untaku datang kepadamu. Tamshi musri'atan. Berjalan dengan cepat. Fi kulli turiqin. Melewati semua jalan. Amilatan minka, karena dia menginginkan, mengangankan darimu. Anta'uda, agar engkau kembali. Bima tu'amiluh, membawa apa yang dia angan-angankan darimu. Wala tarji', dan agar engkau tidak kembali dalam kondisi khaibah, rugi, tidak dapat apa-apa. Tadi anha an yamkhafa min tsaqilah. Anha la takhib, bukan anha ya. Anha la takhib. Lihat itu di situ di i'rabnya. Wa hadza 'inda al-jama'ah daruratun. Ini mana? Masuknya hatta kepada dhamir. Menurut jama'ah minan nuhati darurah syi'riyah. Fa amma wawul qasami wa ta'uhu fa li anna al-qasama bil ismi al-mudmari qalil. Adapun wawu qasam juga tak qasam, mengapa keduanya tidak bisa masuk kepada dhamir? Iya. Hanya bisa masuk kepada isim zahir. Falianna al-qasam bil ismil mudmar, dikarenakan qasam sumpah dengan isim dhamir qalil, sedikit. Diperlukannya sedikit, terjadi sedikit. Ya, fa khassuhu bima kathura fih. Wa huwa al-mudhhar, maka mereka menghususkan, mereka bisa ahli nahwu ataupun orang-orang Arab menghususkan qasam dengan maka surafih, apa yang banyak digunakan, yaitu isim-isim zahir. Thumma lamma kathura al-qasamu billah khasatan qasadu ila takhfif. Iya. Tadi titik ya, amma wawul qasam wa ta'u falian al-qasam bil ismi al-mudmar qalil fa khasu bima kathura fih. Wahu al-mudhar. Thumma lamma kathura. Sebenarnya ibtidaiyah ya. Atau nyambung pada jumlah sebelumnya. Thumma lamma kathura al-qasamu billah khasatan. Kemudian tatkala banyak sumpah. Ya, dengan nama Allah. Kathura al-qasam billah. Secara khusus qasadu. Ya. Paham gak nih? Tatkala banyak sumpah dengan nama Allah. Bahkan tidak diperbolehkan. Ya, untuk kita bersumpah kecuali dengan nama Allah ataupun nama selain lafzul Allah, selain lafaz Allah, khasah secara khusus qasadu ila takhfif, maka mereka mencari takhfif, keringanan. Fa'awadu 'anil waw allati hiya harfu illah harfan sahihan wa ta, maka mereka mengganti wawu, yang mana wawu adalah huruf illah, dengan huruf sahih yaitu ta. Tallahi. Wa li anna al-ba. Ada yang kurang enggak? Ada ya. Wa li anna al-ba allati asluha tadkhul 'ala adh-dhahir wal mudmar. Dan dikarenakan ba yang merupakan asal dari qasam, asal dari apa ba? Asal dari wawu dan kemudian ta, asal dari wawu. Ba dulu kemudian wawu kemudian ta. Walian alba allati hiya asluha, dan dikarenakan ba yang merupakan asal dalam sumpah, tadkhulu ala adh-dhahir wal mudmar, ini masuk kepada dhahir dan mudmar. Wal far'u min sya'nihi, sedangkan far' cabang yaitu sumpah dengan ba, sumpah dengan apa, wawu, dan sumpah dengan apa, ta, sya'nuhu an yakuna dunal asal, kedudukannya tentunya di bawah asalnya. Kalau asalnya kedudukannya tinggi kuat, dia bisa masuk sebagai qasam bagi isim yang dhahir ataupun yang dhamir. Adapun faraknya, cabangnya, yaitu waw dan ta, ini tentunya kedudukannya di bawah apa? Asal. Falu isawihi, sehingga dia tidak bisa menyamainya. Tidak menyamai apa? Asal. Wa innama hukima bi annal ba aslun wal waw wa ta'u far'an. Kenapa sih dihukumi yang aslinya itu adalah ba, bukan waw, bukan ta? Ya. Wal waw wa ta far'an, sedangkan waw dan ta'nya sebagai cabangnya. Cabang dari apa? Ba. Li'annaha hiya tsabitah lil ilsaq. Karena dialah ba yang tetap dengan makna ilsaq. Sudah kita lewatkan ya ilsaq. Menempel. Ya, dan ini sesuai dengan kadarnya. Kalau lewat ya menempel, ya berarti deket-deketan. Ya. Fi ghairil qasam. Pada selain qasam, karena qasam ba tetap pada ba, mana ilsaq pada selain qasam. Walam tujad al waw wa ta, dan tidak ada didapati pada waw dan ta makna ilsyak tadi. Illa fi hadzal bab. Ya, tidak ada makna bagi waw dan ta kecuali di bab ini, sumpah. Falianaha titik ya. Wa amma ruba falianaha la tajurru illa nakirat. Kenapa ruba hanya bisa masuk kepada apa? Isim zahir, ruba kan termasuk apa? Huruf jar juga. Kenapa dia dikhususkan dengan isim zahir? Ini jawabannya. Adapun ruba, karena ruba la tajurru illa an-nakirah, tidaklah bisa mengejarkan kecuali isim-isim nakirah yang biasanya disifati isim nakirahnya. Ruba rajulin karimin. Laqituhu disifati biasanya. Wa dhamir ma'rifatun. Sedangkan dhamir ma'rifah, ya enggak bisa. Ya. Wa kaunuha qad tajurru dhamir la yunafi ma dzakarna, li'anna dhamir alladhi jawazu jarrahalah huwa fi makna nakirah. Masih membahas tentang apa? Rubba. Dan keberadaan rubba terkadang dia bisa mengejarkan dhamir, ini tidaklah menafikan apa yang telah kami sebutkan, yaitu bahwasanya yang namanya rubba itu mengejarkan isim nakirah. Ya. Kenapa? Ini tidak bertentangan. Saya ulangi. Ya, keberadaan dhamir itu terkadang mengejarkan dhamir, kadang mengejarkan dhamir. Ini tidak menafikan apa yang disebutkan. Yaitu la tajuru illa nakirat. Kenapa? Li'anna dhamir, karena dhamir yang boleh ataupun yang diperbolehkan oleh mereka ahli nahwu untuk dijarkan dengan rubba adalah dhamir fi makna nakirah. Dhamir dengan makna nakirah. Ya. Masih ingat kan? Tamyiz tuh. Tamizya rubba. Rubbahu fityatan. Ya, rubbahu fityatan. Nah, itu maknanya nakirah. Ditamiz dengan apa? Ditamiz. Likaunihi la yaksid la yuksad ruju'uhu ila syai'in mu'ayyan. Dikarenakan dhamir tersebut tidak dikehendaki kembali kepada sesuatu tertentu. Ya. Jadi dhamir juga ada yang nakiro ya. Ya. Bal ila majhulin, bahkan kembalinya dhamir yang dimasuk oleh rubba itu tidak tertentu kembali kepada suatu majhul, masih tidak diketahui. Majhul ila majhulin dhihni. Suatu yang masih majhul di benak. Adapun mud dan mundu kenapa dikhususkan bagi isim yang zahir bukan dhamir? Falil istiqra, karena berdasarkan penelitian diteliti enggak ada didapati satupun. Ada mud dan mundu masuk ke dhamir. Enggak ada munduk. Ya. Ataupun apa? Mudak enggak ada. Ya. Hai, dapat banyak ya. Biasanya satu muka udah habis. Waktu ini mungkin lagi rada agak ringan ya. Sudah dapat dua muka. Ya, kita saya baca aja lah dapatnya. Faminha, ya matanya dulu belum ya? Tadi matanya udah dibaca belum sih? Hah? Belum ya? Waduh, saya baca matanya berarti untuk merojaannya berarti. Fasab'atul ula, kembali ke matan. Huruf jar atau tujuh huruf jar yang pertama tajuru zahir, mengejarkan isim zahir. Udah dapat syarahnya, belum dapat matanya ini. Mengejarkan isim zahir dan dhamir. Contoh minka wa min nuh. Kemudian juga ilallahi marji'ukum. Ilaihi marji'ukum jami'a latarkabunna tabaqan an tabaq radiyallahu anhum waridwan wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun. Wa fil ardi ayat wa fiha ma tashtahihi al anfus. Aminu billahi aminu bih. Billahi ma fis samawat lahu ma fis samawat was sab'atul akhirah takhtassu bil zahir wa la tadkhul 'alal mudmar. Ya, dan tujuh yang terakhir dikhususkan bagi dhamir dan tidak bisa masuk kepada dhamir. Fa min hamala yahtass bil zahir bi ainihi wa huwa al kaf wa hatta wal waw nahwu wardatan kadjihan wa zaidun kal asadi wa qad tadkhulu ala dhamir fi darurati syi'r titik. Di antara isim di antara huruf-huruf jar ada yang dia la yakhtas bidh-dhahir bi'ainih, tidak dihususkan dengan isim dhahir tertentu. Semua isim dhahir bisa dimasukinya. Ini mengisyaratkan bahwasanya di sana ada huruf jar yang dia khusus masuk kepada isim dhahir tertentu saja. Ya. Apa itu huruf jar yang dia masuk dihususkan dengan isim, tidak dihususkan dengan isim dhahir tertentu? Yaitu kaf, hatta, wawu. Contoh wardatan kadjihan. Wa zaidun, bunai zaidun kal asad. Ya. Kita lihat di sini penjelasannya. فَمِنْهَا مَا لَا يَخْتَصْ بِظَهِرٍ بِعَيْنِهِ. Di antara huruf-huruf jar ada yang tidak khusus masuk kepada isim dhahir tertentu. Ya. بَلْ يَجُرْ أَيَّ ظَهِرٍ كَانَ. Bahkan dia mengejarkan isim dhahir yang manapun. Saya juga baru baca ini. Persiapannya dari sudah lewat. وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ. Dan dia ada tiga huruf yang tidak khusus untuk isim dhahir tertentu, umum. Ada tiga huruf, kaf, hatta, wawu. Misalul kaf, contoh kaf, contoh. Wardatan kadihan, i'rabnya wardah bin nasab. Wardah, wardatan nasab, soya khawar baikana. Dalam firman Allah SWT yang sebelumnya, fa'idhan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadihan. Apabila langit pecah, fakanat wardah. Maka jadilah wardah seperti merah, warnanya seperti apa? Wardah, bunga. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih, dan tanda nasabnya wardah fathah di akhirnya. Wa qawlu kadian, kemudian firman Allah kadian al-kaf harfu jar ad-dihan majrur bil kaf. Alamatu jari kasru akhirih. Wa jumlatul jar wal majrur fi mahalli nasbin sifah li wardah. Jadi kadian itu sebagai sifat dari wardah karena dia datang setelah yang nakirah. Qala fil jalalaini fa idzan syaqqatis sama'u infarajat abwaban ya linuzulil malaika fa kanat wardatan ay mithluha ay mithlaha ya muhammaratan kadihan kal adim al ahmar ala khilafil ahad biha. Kemudian disebutkan di dalam al jalalain oleh sahibu, fa idzan syaqqatis sama', apabila langit pecah, infarajat abwaba, maka infarajat abwaba, terpecah menjadi abwaba, beberapa pintu yang banyak ya. Infarajat, terbukalah pintu-pintu yang banyak. Ketika langit pecah maka terbukalah pintu-pintu yang banyak. Linuzulil malaikah, untuk turunnya para malaikat. Fakana, dan ketika itu kondisinya seperti wardah. Aimitlah, seperti bunga, yaitu muhmarrah, berwarna merah. Ya, kedihan, seperti dihan. Apa dihan? Minyak ya. Kal adim al ahmar, seperti minyak yang berwarna merah. Ala khilafil ahad biha. Ya, tidak seperti yang diketahui. Ya, dari warna minyak. Wa jawabu idza, ya, jawabnya idza, fa idzan syaqqatis sama fa kanat wardatan kadihan, ya, adalah fama a'zamal haula inta, alangkah besar al haul, kedahsyatannya ataupun kengeriannya. Qala al-'allamah Sulaiman al-Jamal fi hawashihi qawluhu ay mithlaha muhmarrah ibaratu ghairihi muhmarratan, ya muhmarratan mithlaha wa ya azhar kama la yakhfa kama la yakhfa. Ya, kata al-'allamah Sulaiman al-Jamal dalam catatan kakinya, catatan kaki dari apa, kitab al-Jalalain. Ya, ai mithlaha, disebutkan oleh sahibul Jalalain, fa kanat wardah ai mithlaha muhmarrah, semisal apa, wardah bunga, muhmarrah berwarna merah, yakni ai mithlah muhmarrah, kata beliau ibarah ghairi, ungkapan selain beliau terbalik atau mau dibalik, muhmarratan mithlah, merah seperti bunga, warna bunga. bukan mitlah muhmarrah, tapi ungkapan yang lain datang dengan yang berlawanan, muhmarratan mitlah, berwarna merah seperti bunga. Wa hiya azhar, ini lebih zahir, lebih jelas. Kama lahfa, sebagaimana tidak tersamarkan hal ini. Iya. Iya, muhmarrah kadhian. Ya, bukan mitlah muhmarrah. Iya kan? Yang dimaksudkan persamaan dari sisi apanya? Merahnya. Iya. Wa qawluhu kadhian yajuzu an yakuna khabara. Kemudian ucapan kadhian i'rabnya boleh dia sebagai khabar. Kadhian boleh dijadikan sebagai khabar yang kedua. Ya, fa kanat wardatan kadhian, wardah khabar yang pertama, kadhian khabar yang kedua boleh. Wa yakuna na'tan li wardah, boleh pula di'rab sebagai na'at dari wardah. Wa yakuna halan, boleh pula di'rab sebagai hal. Min ismi kanat, dari isinya kanat. Fa idzan syaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadhian, di'rab boleh di situ kadhian sebagai hal dari isinya kanat, hiya kembali kepada as-sama. Ya. Kemudian ucapan beliau di sini dijelaskan alhamdulillah ucapannya Sahibul Jalalain bahwasanya ketika itu langit ia pecah berwarna merah seperti wardah ala khilafil ahad, ya seperti dihan kad fakanat wardatan kadhian, maka dia seperti apa, wardah bunga, ya kadhian, dan seperti minyak, ya. Disebutkan di sini kan di atas itu oleh Sahibul Jalalain kal adim al-ahmar ala khilafil ahd, seperti minyak yang berwarna merah berbeda dengan yang diketahui gitu. Yani ala khilafil ahd biha ay ala khilafi launiha alladhi narah, yani tidak seperti yang diketahui, ya ala khilafil ahd ay ala khilafi launiha, berbeda dengan warnanya, alladhi narahu, berbeda dengan warna minyak yang kita lihat, wa na'hadu, dan yang kita ketahui. Ya, yaitu wahwa azzarqah. Wahnya kita minyaknya apa? Zarqah apa? Azraq. Biru ya. Biru kan ya. InsyaAllah sudah habis waktunya, kita lanjutkan. Belum selesai ini. Nanti kita ulang lagi insyaAllah. Untuk kesempatan berikutnya. Sekali lagi ya. Besok ya. Kamis. Ya. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.